Tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberikan syafaat, dan juga orang yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan syafaat, di akhirat nanti ada syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, ada juga syafaat yang sifatnya umum. Baik itu Nabi SAW, kemudian para Nabi yang lainnya, para malaikat, orang-orang soleh, anak-anak yang soleh, mereka pun bisa mendapat syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW adalah syafaat al-Uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, di mana ketika itu para nabi mereka tidak bisa mendapat syafaat yang besar ini. Ketika manusia semuanya berada di arsyadul qiyamah, di padang mahsyar, semua yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mereka kebingungan, dikarenakan Allah sudah memutuskan suatu keputusan bagi mereka, datang kepada Nabi Nuh alaihi salam meminta syafaat. Nabi Nuh tidak bisa, bahkan mengatakan nafsi masih. Kemudian datang kepada Nabi yang lain, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan mereka semua yang mengatakan masih. Tidak bisa memberikan rekomendasi, memberikan syafaat supaya diputuskan bagaimana urusan-urusan mereka. Hingga akan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak langsung memberikan syafaat. Dikarenakan syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul billahi syafa'atu jami'an. Katakanlah Muhammad billah, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala syafaat semuanya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sujud tersungkur. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkat kepala, irfa, rohsa, angkat kepala, wasa, rohsa, minta akan diberikan kepada wasfa, usafa, minta syafaat dan akan diberikan syafaat kepada. Ini adalah khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafa'atul uzma, yang dikenal sebagai maqamul tempat yang terpuji. Yang kedua, syafa'at kepada pamannya Abu Thalib. Tapi bukan syafa'at untuk mengeluarkan darah, tapi syafa'at dalam rangka meringankan azab. Kalau seandainya bukan disebabkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya pamannya ini akan berada di neraka yang paling bawah. Akan tetapi biarlah, dengan sebab syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan di sana, memakai rompah, memakai dua sandal pada kakinya dari api neraka, dan panas yang mendidih sampai otaknya. Ini seringan-ringan azab neraka. Yang ketiga, di antara syafaat yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat kepada para penduduk jannah untuk masuk ke dalam jannah. Ahlu jannah ketika mereka berada di pintu jannah belum bisa memasuki jannah, sampai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk memasuki jannah. Dan awal manusia yang membukakan pintu jannah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga syafaat yang sifatnya umum, ya. Di antaranya syafaat kepada kaum muslimin yang mereka masuk ke dalam api neraka untuk dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam jannah. Ini di antaranya syafaatnya para nabi, syafaatnya para malaikat dan juga orang-orang soleh. Begitu juga syafaat dalam rangka meninggikan derajat seseorang. Ya. Ini pun sifatnya umum. Bisa dari para nabi, orang-orang soleh, atau anak-anak yang soleh. Ya. Dengan syafaatnya bisa meninggikan derajat-derajat yang lainnya. Adapun yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang kita bahas ini tentang syafaat berkaitan dengan syafaat di dunia. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan satu ayat dan dua hadis berkaitan dengan bab ini. Qala Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yaqul lahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberikan syafaat pertolongan yang jelek, maka dia akan memikul bagian dari dosanya. Di dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada syafaat yang baik, ada syafaat yang jelek. Di mana kita jelaskan syafaat itu mengambil pelantara dari yang lainnya untuk membantunya dalam suatu urusan dari urusan-urusan yang dihadapinya. Ini namanya syafaat, ya. Mengambil pelantara yang lainnya. Nah, syafaat dalam masalah dunia ini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan ada tiga perkara atau tiga macam syafaat, syafaat yang berkaitan di dunia ini. Yang pertama, syafa'atun muharramah. Syafa'at yang diharamkan. Ya. Memberikan pertolongan, memberikan rekomendasi, tapi sifatnya diharamkan. Di antara contohnya, memberikan syafa'at, memberikan rekomendasi, pertolongan kepada seorang yang telah ditetapkan hukuman padanya, ya. Setelah perkaranya sampai kepada penguasa atau yang mewakilinya, maka ini merupakan syafaat yang diharamkan dalam syariat. Contohnya, seseorang yang telah ditetapkan padanya hukuman had, misalkan mesti dipotong tangannya dikarenakan dia mencuri. Nah, ketika perkaranya sampai kepada penguasa, sampai kepada hakim atau wakilnya, kemudian ada yang lainnya hendak memberikan rekomendasi, memberikan pertolongan supaya tangannya tidak jadi dipotong, maka syafaat yang semacam ini syafaat yang diharamkan, diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya, si fulan misalkan si A, dia melakukan pencurian, tertangkap. Nah, sampai kepada hakim, penguasa atau yang menjadi wakilnya, kemudian telah diputuskan bagi si fulan ini, si A ini, mendapatkan hukuman potong tangan. Dan tetapkan hukumannya. Tiba-tiba ada si B, meminta kepada hakim tersebut supaya si A tidak jadi dipotong tangannya. Si B memberikan syafaat, rekomendasi untuk si A ini agar tidak dipotong tangannya. Maka syafaat yang dilakukan oleh si B ini termasuk syafaat yang diharamkan. Kenapa? Dikarenakan diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengingkaran yang sangat besar. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong tangan seorang perempuan Mahzumiyah, salah seorang perempuan dari Bani Mahzum, di mana Bani Mahzum ini di antara kabilah-kabilah Arab yang terkemuka, di antara kabilah-kabilah Arab yang memiliki kemuliaan. Banyak kabilah-kabilah Arab, ada Quraisy, yang merupakan asrof yang paling mulianya. Ada juga di antaranya Bani Mahzum, mereka pun termasuk di antara kabilah-kabilah Arab yang memiliki kemuliaan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya perempuan ini dia meminjam sesuatu, kemudian dia mengingkarinya. Meminjam, tapi dia mengingkarinya. Ketika harus dikembalikan, dia mengingkarinya. Nah, kemudian tetapkanlah baginya untuk dipotong tangannya. Orang-orang Quraisy ketika itu tidak terima. Sampai mereka mengatakan, imra'atun min bani mahzum tuqta'u yaduha, apakah seorang perempuan dari bani mahzum, dari kabilah yang terkemuka, harus dipotong tangannya? Ini suatu aib, kata mereka. Nah, sesuatu yang memalukan bagi kabilah-kabilah kami. Hingga akhirnya mereka mengatakan, may yasfa'lana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menolong kami, memberikan rekomendasi untuk kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perempuan ini tidak jadi dipotong tangannya? Kemudian mereka melihat bahwasanya ketika itu di antara manusia yang dekat, bahkan sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid ibni Harisah, yang disebut dengan ibnu Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putra orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Usamah bin Zaid, beliau adalah putra dari maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Zaid ibn Harithah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Harithah. Nah, seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi membebaskannya. Ya, membebaskannya dari perbudakan. Dan Nabi sangat mencintai sekali. Ya, sangat cinta kepada nah, bekas budaknya ini. Atau disebut dengan anak angkatnya ini. Yaitu Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau pun mencintai putranya. Ya, putra Zaid ibn Harithah yaitu Usama ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Sehingga mereka nah meminta bantuan kepada Usama bin Zaid untuk memberikan rekomendasi supaya perempuan yang mencuri tadi tidak jadi dipotong tangannya. Berangkatlah Usama bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan rekomendasi ya, bantuan nah, pertolongan kepada perempuan tadi supaya tidak jadi dipotong tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Usama bin Zaid yang memberikan syafaat kepada perempuan tadi, "Atasfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau memberikan syafaat, memberikan rekomendasi terhadap suatu hukuman dari hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau mengucapkannya dalam bentuk mengingkari apa yang dilakukan oleh Usama ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian Nabi SAW berkhutbah ketika itu dan mengatakan, "Ayuhan nas, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh." Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian bahwasanya mereka apabila orang-orang yang dianggap mulia di antara mereka mencuri, mereka meninggalkannya, tidak memberikan hukuman dengan alasan orang ini orang yang mulia memiliki kedudukan. Nah, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Dan apabila orang-orang yang lemah di antara mereka mencuri, ya, orang miskin, nah, rakyat jelata mencuri, ditegakkan hukuman bagi mereka. Ini di antara perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu, ya. Tebang pilih, pilih kasih dalam memberikan hukuman. Oh, ini orang yang mulia, ketika melakukan pelanggaran tidak diberikan hukuman, ya, dibiarkan begitu saja. Oh, ini orang yang lemah, miskin, rakyat biasa, rakyat jelata, melakukan pelanggaran diberikan hukuman. Ini di antara perkara yang membinasakan umat terdahulu. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa aimallah, demi Allah," kata Nabi SAW, "lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Lihat, adilnya Nabi SAW. Dan tentunya perempuan dari Bani Mahzum tadi, yang diberikan rekomendasi oleh Usama ibn Zaid, tidak lebih mulia dari putri Rasulullah SAW Fatimah. Ya. Fatimah lebih mulia. Nah, secara nasabnya lebih mulia. Secara keutamaannya lebih mulia keutamaannya dibandingkan dengan perempuan dari suku Bani Mahzum ini. Nah, tapi walaupun demikian, Rasulullah mengatakan kalau seandainya Fatimah putri Muhammad ini mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Nah, lihat, Nabi SAW menutup pintu syafaat ya terhadap orang yang telah ditetapkan hukuman padanya apabila sudah sampai kepada penguasa, ya, kepada hakim atau wakilnya. Nah, sehingga tidak boleh kita pun memberikan rekomendasi atau syafaat yang kita sebutkan tadi, ya, kepada orang yang telah ditetapkan hukuman, telah sampai kepada pengadilan, hakim, diputuskan hukumannya seperti ini, seperti itu. Kita tidak boleh memberikan syafaat, rekomendasi. Dikarenakan rekomendasi yang semacam ini, rekomendasi yang diharamkan dalam syariat. Ya. Rasulullah SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ketika itu. Memberikan rekomendasi kepada perempuan dari Bani Mahzum yang telah ditetapkan hukuman untuk dipotong tangannya. Nah, dan dengan tegas Nabi mengatakan tadi, ya, kalau seandainya Fatimah putrinya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Nah, ini menunjukkan sifat adil yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pilih kasih, tidak tebang pilih. Yang jelas siapapun yang melakukan pelanggaran, baik orang yang terdekat, kerabat-kerabatnya, atau mungkin orang-orang yang dicintainya, kalau melakukan pelanggaran, ya, maka beliau akan menegakkan hukuman padanya. Nah, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Nah, Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu bittaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, ya, membawa engkau untuk tidak berbuat adil. Dikatakan biasanya kalau kita benci kepada seseorang, nah, membuat kita tidak adil. Tidak adil dalam bersikap, tidak adil dalam berkata. Tatkala kita benci kepada seseorang, maka Allah ingatkan, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Bersikap adillah. Dikarenakan sifat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, kepada orang yang kita benci, hendaklah kita berbuat adil. Ya. Kepada orang yang kita cintai, yang kita sayangi pun, hendaklah kita berbuat adil. Ya. Jangan melihat dikarenakan ini kerabat kita, melakukan kesalahan pun kita bela. Ya. Kalau salah, katakan salah. Nah, jangan juga terbalik, dikarenakan ini adalah musuh kita, orang yang kita benci, tatkala melakukan kebenaran pun kita salahkan dia. Jangan demikian. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat adil. Nabi SAW mengatakan, man halat safa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallaha fi amrih. Ya. Barang siapa yang memberikan syafaatnya, nah, terhadap salah satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah, ya, melawan, nah, atau bersisih pada Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya. Nah, telah menyisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya berkenaan dengan masalah ini, ketika seseorang mencuri, ya, selendang Safwan bin Umayyah. Nah, seorang mencurinya, Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian Safwan bin Umayyah mengatakan, ya Rasulullah, ana la uridu ridai. Wahai Rasulullah, aku tidak menginginkan selendangku ini. Nah, yang artinya tidak usah dipotong tangannya. Saya pun tidak ingin selendang ini. Nah, memberikan syafaat, rekomendasi supaya dia dipotong tangannya. Nabi mengatakan, hal kanat dalika qabla an ta'tiyani bih. Kenapa engkau mengatakan ini sebelum pencuri ini dibawa ke hadapanku? Ya. Dalam artian kalau seandainya engkau memaafkannya sebelum pencuri ini dibawa ke hadapanku, sebelum diputuskan suatu hukuman padanya, ya, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika sudah sampai kepada penguasa, sudah diputuskan suatu hukuman padanya, maka tidak boleh memberikan syafaat ketika itu. Nah, paham insyaallah ya, yang pertama. Yang kedua, syafaat pada perkara yang diharamkan. Ya. Contohnya, memberikan syafaat kepada seseorang yang dia membolimi saudaranya. Kita berikan syafaat kepada orang yang membolimi temannya, mendolimi saudaranya sama muslim. Contohnya, kita tahu misalnya, si A ini dia hendak melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh orang lain sebelumnya. Nah, di mana pada asalnya? Seorang yang telah dilamar di khitbah oleh laki-laki yang lain tidak halal bagi seorang pun untuk menghitbah perempuan tersebut. Laki-laki yang kedua ini, dia pergi kepada seseorang, kemudian dia mengatakan, wahai fulan, saya ingin engkau berikan syafaat. Saya ingin engkau berikan rekomendasi, ya, untuk saya kepada orang tua perempuan itu agar saya bisa menikahinya. Ya. Padahal perempuan itu apa? Telah dilamar oleh orang lain. Nah, perempuan ini dilamar oleh orang lain. Tiba-tiba datang laki-laki yang lain, dalam keadaan dia tahu perempuan ini sudah dilamar. Nah, kalau dia langsung misalkan minta kepada orang tuanya, mungkin ditolak. Dia cari orang lain yang dekat dengan orang tua perempuan tadi. Ya. Kemudian meminta kepada orang yang dekat dengan orang tuanya tadi, nah, supaya memberikan syafaat, rekomendasi bagi dirinya kepada orang tua perempuan tersebut agar menikahkannya. Nah, dalam keadaan, ya, dalam keadaan dia tahu bahwa perempuan ini telah dikhitbah, telah dilamar oleh orang lain, maka syafaatnya semacam ini syafaat yang tidak diperbolehkan. Ya. Dikarenakan Nabi mengatakan, la yakhtub ahadun ala khitbati akhi. Tidak boleh seseorang mengkhitbah seorang perempuan yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Ya. Barakallahu fikum. sehingga bagi pelantara, ya, kadang-kadang wasilah-wasilah, perantara-perantara. Nah, hendaklah melihat ketika misalkan ada perempuan yang sudah dihitbah oleh laki-laki yang lain, kemudian ada laki-laki yang lainnya lagi ingin menghitbah perempuan tersebut, minta bantuan kepada kita supaya memberikan rekomendasi kepada orang tuanya, kita jangan lakukan. Kenapa? Dikatakan dilarang dalam syariat ini, nah, menghitbah seorang perempuan yang telah dihitbah oleh saudaranya, oleh laki-laki yang lain, sampai seperempuan tersebut membatalkannya. Kalau sudah membatalkannya boleh, tapi kalau masih dalam ikatan hitbah, ikatan lamaran, nah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, ini perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, sehingga berhati-hati dalam masalah ini, jangan bermudah-mudah. Wah, ini teman saya mesti lulus, misalkan mesti lolos. Ya. Kita berikan rekomendasi. Wah, teman ini teman yang baik, bagus akhlaknya, lain sebagainya, kepada orang tua si perempuan. Padahal si perempuan tadi keadaannya sudah dikhitbah oleh yang lainnya. Nah, ya, ini termasuk rekomendasi syafaat yang diharamkan. Nah, di mana syafaat dalam perkara-perkara yang haram ini masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang namanya dosa tidak boleh kita tolong menolong. Begitupun sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan tidak boleh kita saling tolong menolong. Perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat tidak boleh kita tolong menolong untuk melakukannya. Memberikan rekomendasi saja kepada seseorang untuk melakukan, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat, kemaksiatan-kemaksiatan, ini termasuk tolong-menolong dalam melakukan dosa. Dilarang dalam syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Atau mungkin berikan syafaat dalam masalah jual beli. La yabi ahadukum ahadun ala bai'i akhi. Tidak boleh seorang, ya, membeli kepada barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Nah, tatkala kita misalkan memiliki kedudukan pada penjual, nah, kita berikan rekomendasi kepada pembeli yang kedua, padahal barang ini telah dibeli oleh yang lainnya. Nah, ini pun tidak boleh, dikatakan dilarang dalam syariat. Nah, seperti hanya tadi, ya, menghitbah perempuan yang telah dihitbah oleh saudaranya, oleh laki-laki yang lain. Tidak boleh kita merekomendasikan kepada laki-laki kedua ini supaya bisa lolos, gol. Misalkan, ya, dalam menghitbah si perempuan tadi. Nah, dikarenakan mungkin, oh, ini temannya, nah, atau atasannya, atau lain sebagainya. Tidak boleh. Ini perkara yang dilarang dalam syariat. Atau contoh yang lainnya, ya. Seseorang datang kepada yang lainnya, dia mengatakan, ya fulan, ya, saya ingin membeli khamar, ya, dari si fulan. Nah, tapi saya ini pernah mencela si fulan ini. Saya ingin beli khamar dari si A, misalkan. Tapi saya pernah mencela si A ini. Kalau saya beli mungkin si A gak terima, tidak mau, ya, menjual khamarnya kepada saya. Nah, sehingga saya minta bantuan kepadamu. Misalkan, supaya memberikan syafaat kepada aku agar bisa memberi khamar dari orang ini. Ini pun sama. Ya, syafaat yang diharamkan. Ya, dikatakan khamar perkara yang diharamkan. Atau dalam masalah ribawiyah misalkan. Nah, si A ingin pinjam uang dari perbankan misalkan. Ya, bank-bank yang menerapkan prinsip-prinsip ribawiyah. Si A ini kalau langsung minjam kepada bank, bank gak percaya kepada si A ini. Cari si B yang bisa memberikan rekomendasi kepadanya agar bank percaya kepadanya. Ya. Kemudian si B ini berikan rekomendasi kepada bank tadi. Nah, bagi si A ya, agar diberikan pinjaman dengan prinsip ribawiyah tadi. Ya. Maka ini pun syafaat yang diharamkan. Kenapa? Dikarenakan praktek ribawiyah perkara yang diharamkan. Wa halallahu al-bai'a wa harama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, tidak boleh kita merekomendasi seseorang pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk syafaat yang diharamkan. Atau disebutkan dalam Al-Quran tadi, syafaat yang sayyi'ah, yang jelek. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Allah mengatakan, barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, ya, maka dia pun menanggung, memikul dosa darinya. Nah, yang ketiga, syafaat fi syai'in mubah. Syafaat dalam perkara yang sifatnya mubah. Ya. Maka ini tidak mengapa. Bahkan bagi orang yang memberikan syafaat, rekomendasi, membantu, menolong dalam perkara-perkara yang mubah, bisa mendapatkan pahala. Ya. Misalkan, nah, seseorang datang kepada yang lain ya. Kemudian dia menawar rumah yang ingin dibelinya. Nah, tawar-menawar harganya sekian misalkan. Harganya 200 juta. Ya, harganya 200 juta. Ya. Kemudian orang yang menawar ini belum cocok dengan harga tadi. Ya. Dia pergi kepada orang ketiga. Nah, meminta bantuan. Misalkan ya fulan. Nah, saya ingin beli rumah si fulan tapi harganya sekian-sekian. Ya. Mungkin bisa memberikan rekomendasi untuk saya kepada si penjual tadi. Supaya harganya kurang daripada itu. Ya. Maka orang yang datangnya ini dia datang kepada si penjual. Nah, kemudian mereka memberikan rekomendasi. Ya. Si fulan ini orangnya baik misalkan. Nah, si fulan ini orang yang masya Allah semangat dalam melaksanakan ibadah. Nah, ya mungkin harganya bisa dikurang. Ya. Sehingga yang 200 juta jadi 150 juta misalkan. Ini perkara yang mubah. Dan bagi orang yang membantu tadi memberikan syafaat, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat, rekomendasi, pertolongan yang baik, maka dia mendapatkan bagian dari pahalanya. Nah, ini diantara bentuk-bentuk syafaat fid dunya, di dunia. Nah, ada yang dibolehkan, ada juga yang tidak boleh. Ya. Ada yang dengannya seseorang bisa mendapatkan pahala, ada juga yang dengannya seseorang bisa mendapatkan dosa. Ya. Sehingga di dalam memberikan rekomendasi ya, hendaklah kita melihat terlebih dahulu apakah yang termasuk syafaat yang baik ataukah syafaat yang jelek, apakah syafaat pada perkara-perkara yang diharamkan ataukah syafaat pada perkara-perkara yang mubah, ya, sehingga perlu diperhatikan masalah tersebut. Nah, yang jelas syafaat pada perkara yang bukan diharamkan ini termasuk kebaikan kepada yang lainnya, ya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, mayasfa syafa'atan hasanah yakullahu nasibum minha. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis berkaitan dengan bab syafaat ini. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ataahu talibu hajjatin aqbala ala julasaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya seorang yang meminta kebutuhannya, beliau menghadap kepada sahabat-sahabatnya, ya, orang-orang yang duduk bersamanya. Faqala isfa'u tujaru, berikanlah rekomendasi, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala. Wa yaqdirullah ala lisani nabihi ma ahab, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang disukainya. Muttafaqun alaih, ya. Dalam hadis yang kita bacakan ini juga, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan, ya. Misalkan mungkin ada teman kita membutuhkan pertolongan. Nah, kita tidak bisa memberikan pertolongan tersebut secara langsung. Tapi kita hanya bisa misalkan merekomendasikan teman kita ini kepada orang lain yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ini pun termasuk kebaikan. Dan Nabi mengatakan isfa'u tujaru, berikanlah rekomendasi, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala. Nah, termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ada teman kita, tetangga kita yang kita kenal, baik orangnya, masya Allah. Nah, membutuhkan pinjaman misalkan. Ya. Sementara kita gak bisa meminjamkan uang kepada tetangga kita ini. Mungkin dikarenakan keadaan ekonomi kita pun ya kurang. Nah, tapi kita tahu ada teman kita juga yang baik, bisa memberikan pinjaman tanpa dengan prinsip riba. Ya. Kita rekomendasikan misalkan tetangga kita ini kepada teman kita yang bisa memberikan bantuan tadi. Ini merupakan suatu kebaikan. Nah, sehingga Nabi SAW ketika ada orang yang datang kepadanya di antara orang-orang yang membutuhkan, ya, Rasulullah menghadap kepada sahabat-sahabatnya, siapa, ya, yang bisa memberikan rekomendasi, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada orang ini, niscaya akan diberikan pahala. Nah, termasuk ta'awun al-ismi, ta'awun al-birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat Nabi yang terkenal dengan kesolehannya. Nah, putranya Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang terkenal semangatnya di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ya. Sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini dipahamkan terhadap agama, difaqihkan terhadap agama, dan diajarkan kepada tafsir. Ya. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebabnya Abdullah bin Abbas menjadi salah seorang sahabat yang terkenal keilmuannya, bahkan terkenal dengan ulama'u sahabat, ulama'nya dari kalangan sahabat, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, bahkan ahli-ahli tafsir dari kalangan tabi'in, kebanyakan mereka adalah murid-muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, fi kisati Barirah wa zawjiha. Ibn Abbas, beliau menyebutkan tentang kisah Barirah. Nah, nama perempuan Barirah wa zawjiha, dan suaminya. Qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas berkata, Nabi SAW berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi, seandainya engkau rujuk kepada suamimu." Qalat, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Barirah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah darimu kepadaku?" Nah, atau bukan? Dalam artian kalau perintah, Barirah akan tunduk kepada perintah Nabi SAW. Ya. Dikarenakan wajib bagi setiap muslim tunduk taat kepada perintah Nabi SAW. Sehingga beliau bertanya, apakah ini perintah atau bukan? Qala innama asfa'u. Rasulullah mengatakan bukan, akan tapi ini hanya rekomendasi. Aku memberikan syafaat, aku memberikan rekomendasi, ya, agar kembali rujuk dengan suaminya. Qalat la hajata li fi. Kata Barirah, kalau begitu, kalau bukan perintah, aku tidak ada kebutuhan, ya, untuk rujuk kembali kepada suaminya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kisah yang masyhur tentang Barirah. Ya, di mana Barirah, beliau asalnya seorang budak. Nah, seorang budak, begitu pun suaminya seorang budak. Ya. Kemudian Barirah dimerdekakan menjadi seorang yang merdeka. Sementara suaminya masih statusnya dalam keadaan budak. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau rujuk kepadanya? Ya. Jadi perceraian, perpisahan, ya, antara Barirah dengan suaminya. Rasulullah SAW memberikan rekomendasi, ya, untuk suaminya kepada Barirah tadi. Nah, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah pun memberikan rekomendasi. Ya. Tapi ketika diberikan rekomendasi tentunya, nah, ini sifatnya bukan perintah. Ya. Bukan sesuatu yang harus dilakukan kalau tidak berdosa. Nah, sehingga misalkan tatkala si A butuh bantuan, nah, kemudian si B, ya, merekomendasikan si A kepada si C yang bisa membantu. Ketika si C tidak memberikan bantuannya, itu mungkin hak si C tadi. Nah, ya, barakallahu fikum, datang kepada kita misalkan teman kita, nah, menyebutkan, tolong bantu si fulan ini begini dan begitu. Ya. Kalau kita bisa bantu, alhamdulillah, termasuk kebaikan, kita bantunya. Kalau kita tidak bisa membantu pun, ya, bukan sesuatu yang dosa, tatkala kita tidak membantunya, dikarenakan kita pun tidak bisa membantunya. Nah, seperti halnya bayi roh ini, ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, seandainya engkau kembali, ya, kepada suamimu. Nah, Bayarah mengatakan ini perintah atau bukan? Wa Rasulullah, apakah ini perintah atau bukan? Rasulullah mengatakan bukan, ini hanya syafaat. Nah, innama asfa. Aku hanya merekomendasikan saja. Ya, bukan merupakan perintah. Nah, kata Bayarah, nah, la hajata li fi. Ya, aku tidak butuh, tidak ada kebutuhan lagi bagiku untuk kembali kepada suamiku. Rawah al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Baik. Selesai pembahasan tentang syafaat. Ya. Yang jelas kita jelaskan tadi, syafaat ini ada syafaat di dunia, ya, sebagaimana yang dijelaskan rinciannya seperti tadi, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Nah, ada juga syafaat fil akhirah, ada syafaat yang ditetapkan dalam syariat ini, ada juga syafaat yang dinafikan. Ya. Ini berkaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah. Nah, kenapa? Dikarenakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufaru Quraisy dan juga orang-orang musyrikin, ya, mereka beribadah kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, alasannya haulai, nah, yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Yuqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, tujuannya apa? Supaya berhala-berhala tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, haulai sufa'auna indallah. Mereka pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan mereka mengumpamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana tatkala kita, ya, memiliki kebutuhan kepada suatu penguasa, suatu raja, sementara kita rakyat yang tidak dikenal oleh raja, tidak mungkin raja itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Akan tapi harus ada yang memberikan rekomendasi tentang kita ini kepada raja tersebut, ya, melalui ajudan-ajudannya, para menterinya, orang-orang kepercayaan raja dan lain sebagainya. Ya. Begitupun Allah, kata mereka, ya, kita ini adalah makhluk yang banyak dosa, ya, yang jarang beribadah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah enggak mungkin mendengar permintaan kita. Nah, sehingga perlu ada yang menyampaikan hajat-hajat kami, menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang bisa menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang soleh, para-para wali, para nabi yang telah meninggal dunia ini. Ya. Sehingga tatkala mereka berdoa kepada Allah, tidak langsung, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu. Tidak, akan tetapi mereka tatkala berdoa kepada Allah, datang kepada kuburan wali ini, wali itu, kemudian mengatakan, wahai wali ini, wahai nabi ini, ya, sampaikanlah keinginan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Ini syubhat mereka. Nah, dan tentu syubhat yang semacam ini, syubhat yang lemah sekali. Kenapa? Dikarenakan apa yang mereka lakukan berawal dengan menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Allah diserupakan dengan raja dunia. Ya, raja yang ada di dunia ini. Nah, padahal Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Beda sekali antara raja-raja yang ada di dunia ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Raja yang ada di dunia ini mungkin dia tidak mengetahui tentang keadaan rakyat semuanya. Tidak mengetahui. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua makhluknya. Tidak ada yang luput seorang pun dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan benda yang sangat kecil pun semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Siapapun hambanya yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mendengar. Berbeda dengan raja tadi. Raja yang manusia. Nah, banyak kekurangan-kekurangannya, banyak kelemah-kelemahannya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Nah, tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai pemberi syafaat-syafaat. Nah, sehingga beribadahnya bukan kepada Allah, tapi memintanya kepada yang mereka anggap bisa memberikan syafaat. Ini syafaat yang manfiyah, yang dinafikan. Ya. Kenapa dikatakan syafaat itu semuanya milik Allah? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, milik Allah subhanahu wa ta'ala syafaat semuanya. Kalau kita mengetahui bahwa syafaat itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta syafaat kepada makhluk. Ya. Dalam urusan-urusan akhirat. Nah, ada pendapat dunia telah kita jelaskan tadi tentang masalah syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita masuk pada bab al-islah bainan nas, mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Ilahuna alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.